Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini, malam yang pertama setelah kita meninggalkan bulan Ramadan. Dan pada malam ini pula Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah nikmat hujan yang tentu itu adalah dengan sebab keutamaan dan rahmatnya. Dan ini merupakan bagian nikmat yang menguji. Dengan hujan seorang akan teruji di dalam mengimani terhadap Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, maka mudah-mudahan hujan yang menyertai kajian pada malam ini adalah hujan yang membawa rahmah kepada kita semuanya, kepada kaum muslimin secara umum, dan kepada kita yang berada di dalam masjid ini. Telah dikisahkan di dalam hadis riwayat Bukhari wa Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, asbaha ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pada pagi hari ini, itu pada pagi hari di sholat subuh saat sulhul Hudaybiyah, pada pagi hari itu turun hujan dan beliau mengumumkan, pada pagi hari ini sebagian hambaku, Allah katakan, sebagian hambaku ada yang beriman dan ada yang kafir. Fa'amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi. Adapun orang yang dia meyakini bahwa kita diberi hujan dengan sebab keutamaan dan rahmat Allah Ta'ala, dialah orang yang beriman kepadaku. Wa kafirun bil kawakib, dan dia mengkufuri, mengingkari kepercayaan bahwa hujan itu bukan karena sebab bintang. Wa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutir Nabi Nau kada wa kada, fadhalika kafirun bi wa mu'minun bil kawqib. Adapun orang yang punya keyakinan kita diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu, karena bulan ini dan bulan itu, maka dialah orang yang kafir kepadaku, dan dia orang yang beriman, meyakini bahwa bintang itulah yang menurunkan hujan. Demikianlah nikmat, nikmat yang Allah berikan kepada hamba. Belum tentu kita menjadi orang yang baik. Belum tentu nikmat yang Allah turunkan di hadapan kita, kita menjadi orang yang beriman. Oleh karena itulah, yang ada di hadapan kita ialah bersyukur dengan segala keutamaan dan rahmatnya. Yang ada di hadapan kita ialah bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itulah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam banyak ayat agar kita selalu mengingat nikmat Allah, mensyukuri nikmat Allah, dan mengiringi dengan bertobat, beristighfar, dan berzikir. Sebagaimana Allah katakan dalam kewajiban kita menunaikan puasa Ramadan, itu pun kata Allah, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala mahadakum wala'allakum tashkurun, agar kalian menggenapkan hitungan bulan. Kemudian setelah jelas tanggal 1 Syawal, bertakbir dengan petunjuk Allah, la'allakum tashkurun. Semua itu agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena memang bersyukur mengiringi ketaatan dengan ketaatan yang lain. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, faidha qadaitum manasikakum fadkurullah kadzikrikum aba'akum au ashadda dzikra. Apabila kalian setelah selesai menunaikan ibadah haji, maka berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah sebagaimana bapak-bapak kalian dulu, au ashadda dzikra. Bahkan kalian harus lebih di dalam berzikir kepada Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, demikian pula setelah kita sholat, kita diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam beristighfar. Dan beliau dalam hadis Muslim beristighfar setelah selesai sholat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah menegakkan sholat diiringi dengan istighfar, setelah mengerjakan kewajiban diiringi dengan zikir. Demikianlah sikap seorang muslim, tidak dilalaikan dan tidak terlenakan dengan sebuah keberhasilan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, apabila datang kemenangan berupa penaklukan kota Mekah, dan kamu lihat wahai Muhammad, manusia berbondong-bondong masuk Islam, fasabbih, bertasbihlah, bihamdi rabbik, dengan tetap memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan beristighfar kepadanya, innahu kana tawwaba, karena Allah itu maha penerima dari segala taubatnya hamba. Para hadirin, keberhasilan dalam segala bentuk ketaatan itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan bertasbih, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, dan beristighfar. Barakallahu fikum. Demikian pula ma'asyiral muslimin, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Ta'ala dari segala kesalahan dan kekurangan dengan apa yang telah kita lakukan, sebagai upaya menyadari bahwa kita memiliki banyak kekurangan dan kesalahan. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beristighfar, bertobat kepada Allah Ta'ala 100 kali atau 70 kali dalam satu hari, kurang lebih dari itu, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan anugerah nikmat yang didapat olehnya. Maka demikian pula kita, setelah berhasil menyelesaikan ibadah puasa Ramadan sebagai pintu tobat, sebagai pintu ampunan yang Allah buka untuk kita, maka marilah kita kembali melangkahkan kaki-kaki kita ke masjid-masjid Allah Ta'ala untuk duduk di majlis ilmu sebagai harapan mendapatkan ampunan dari sisi Allah Ta'ala. Sehingga seorang yang dia berangkat dari rumah dalam kondisi membawa dosa, bisa jadi duduk di majlis ilmu, ilmu akan menghasung dia untuk bertobat dan beristighfar, dan akhirnya dia pulang menjadi hamba yang baik. Ma'asyiral muslimin, karena memang demikian, bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobat kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang bersih, taubat yang tulus, mengharap ampunan. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Maka Allah Ta'ala, Rabb kalian, akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan Allah masukkan kalian ke dalam surganya nanti. Maka talabul ilm, mencari ilmu syar'i di masa-masa sekarang ini adalah sesuatu yang seharusnya lebih diperhatikan. Karena badai gelombang fitnah yang menguji keimanan seorang hamba semakin besar, sehingga dibutuhkan bekal yang cukup menghadapi gelombang yang menerjang hatinya. Apakah dia akan bergeser dan berpindah? Karena perpindahan hati cukup cepat, hitungannya bukan tahun atau bulan, bahkan hitungannya pagi dan sore. Yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Di waktu pagi seorang masih mukmin, sorenya sudah jadi orang kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Di waktu sore masih mukmin, paginya besok berubah jadi orang kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia gadekan, dia tukar prinsip-prinsip agamanya dengan dunia, dengan bagian-bagian dunia. Demikianlah dunia dengan segala kenikmatannya, ya ibadallah, akan menguji kekokohan, kesemangatan kita dalam berjalan di atas siratal mustaqim. Apalagi syaitan sudah berjanji di hadapan Allah, la aqudannahum siratal mustaqim. Niscaya saya akan menghadapi, menghadang setiap anak Adam yang ingin berjalan di atas siratal mustaqim. Siapa yang dia berusaha berjalan di atas siratal mustaqim, maka pasti berhadapan dengan syaitan yang sudah bersumpah di hadapan Allah akan menghadang dia. Musuh yang sudah ada sebelum kita lahir, musuh yang masuk ke dalam hati kita dengan cepat, Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari, inna syaitana yajri majra ad-dam. Sesungguhnya syaitan masuk menggoda ke dalam diri seorang hamba anak Adam melalui pembuluh darahnya. Dengan cepatnya dia masuk melemparkan sekian banyak fitnah, menggoda seorang hamba untuk mengikuti jalannya. Maka ma'asyiral muslimin, maka dengan tobat, dengan kita kembali dengan taubat dan nasuha, jujur ikhlas ingin menjadi seorang muslim yang istiqamah di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita akan ditolong. Karena iblis sendiri sudah mengatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mereka itu termasuk orang-orang yang ikhlas. Adapun orang-orang yang ikhlas, iblis angkat tangan, tidak sanggup untuk menyelewengkan, menggeser, memasukkan fitnah ke dalam hatinya, tidak sanggup karena ketulusan hatinya. Demikianlah ma'asyiral muslimin, ketulusan di dalam menghamba kepada Allah di masa-masa fitnah seperti ini, ujian yang silih berganti ini, maka ini sangat dibutuhkan. Lihatlah Nabiullah Yusuf alaihi salam ketika digoda wanita yang sangat cantik, dalam kondisi tidak ada orang lain kecuali mereka berdua, dalam kondisi anak muda yang mudah tertarik dengan wanita, dalam kondisi seorang pemuda yang syahwatnya sedang kuat, namun karena dia hamba yang soleh, hamba yang ikhlas, kadzalika linasrifa anhu su, demikianlah kata Allah, kami palingkan dari Nabiullah Yusuf as-su, kejelekan, kejelekan yang mengancam dirinya. Kenapa? Innahu kana min ibadinal mukhlasin, karena memang dia Yusuf termasuk golongan hamba-hamba kami, orang-orang yang ikhlas. Keikhlasan kita ma'asyiral muslimin akan memalingkan dari segala kejelekan, baik godaan yang datang dari kaum wanita, baik godaan yang datang dari dunia dengan segala macam jenisnya. Ketulusan akan menyelamatkan diri-diri kita dari segala macam kejelekan yang mengancam kepada kita. Maka demikian pula di dalam kita talabul ilm, mencari ilmu syar'i, mempelajari ilmu agama Islam, menekuni, mengamalkan, mendakwahkan, semua itu haruslah dibingkai dengan ketulusan hati. Ketulusan hati sesungguhnya itu merupakan ucapan yang ringan untuk diucapkan oleh setiap orang, namun hakikatnya berat di saat orang itu mempraktekannya. Kalimat yang ringkas tapi penuh dengan makna, itulah kalimat ikhlas dan itulah agama kita. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mengikhlaskan, menegakkan, di dalam menegakkan agama ini. Tidak lain di saat mereka menegakkan agama ini diperintahkan untuk ikhlas. Mereka menegakkan sholat, mereka mengeluarkan zakat, itulah agama yang lurus, itulah agama tauhid, itulah ajaran kita Islam. mengikhlaskan diri dalam segala bentuk pengamalan ibadah menegakkan agama Islam. Oleh karena itu, sekali lagi, kita sebagai seorang penuntut ilmu dan sebagai seorang yang menyampaikan ilmu, ini sesungguhnya sangat dibutuhkan keikhlasan. Dan keikhlasan inilah yang akan menjadikan pintu hati kita semakin mudah menerima kebenaran. Keikhlasan inilah sesungguhnya yang akan menyelamatkan diri kita fi dunya wal akhirah. Sehingga oleh karena itu, mengikhlaskan niat dalam segala amal, terkhusus dalam menuntut ilmu, itu akan menjadi sebab amalan kita bisa menandingi amalan-amalan yang lainnya. Ditanyakan pada Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai', ilmu yang kita pelajari ini, ilmu yang datang dari Quran dan Sunnah ini, la ya'diluhu syai', tidak ada yang bisa menandingi dari sesuatu amalan yang lain. Idza akhlasatin niyyah, kalau dia mempelajari ilmu, kalau dia menyampaikan ilmu, mempelajari ilmu, diniatkan ikhlas karena Allah. Maka ditanyakan kepada Imam Ahmad, apa yang dimaksud mengikhlaskan niat? Ayu jahida, agar dia berjihad untuk mempelajari ayar fa'al jahla anafsihi wa anukhirih. Dia niatkan menuntut ilmu supaya terangkat kebodohan. Ayar fa'al jahla anafsih, agar kebodohan yang ada di dalam dirinya terangkat. Nah, wa'an khairihi, dan agar kebodohan yang ada pada orang lain juga terangkat. Kebodohan yang ada pada diri kita menyelimuti diri kita semenjak kita lahir. Maka selimut yang menutup diri kita jahil terhadap agama ini harus singkap dengan talabul ilm. Allah katakan, "Wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dia Allah yang telah mengeluarkan, melahirkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, dalam kondisi kalian tidak tahu apapun. Tidak tahu agama yang benar mana. Tidak tahu siapa nabinya. Tidak tahu jalan ke surga yang mana. Tidak tahu bagaimana beribadah dengan benar kepada Allah. Dia tidak tahu. Walaupun dia tahu ada Allah Ta'ala, fitrahnya. Namun dia tidak tahu bagaimana cara sholat yang benar. Jadi anak yang benar dalam berakhlak kepada orang tua bagaimana? Dia tidak tahu hak yang harus ditunaikan kepada Allah. Hak yang harus ditunaikan kepada orang tuanya, kepada masyarakatnya. Dia tidak tahu, jahil. Semenjak kita lahir. Namun Allah yang Maha Penyayang menyiapkan perangkat belajar. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Namun Allah jadikan untuk kalian wahai anak Adam as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan hati. Maka pendengaran yang berfungsi mendengarkan kebenaran, seruan al-haq, ini harus dipasang dengan baik-baik. Selimut yang menutupi telinga kita, menutupi hati kita, tidak mau mendengar, dibuang. Entah itu asobiyah, entah itu taklid, dan yang sejenisnya, buang jauh-jauh. Masukkan dengan baik ilmu yang datang dari Quran dan Sunnah yang dipahami ulama, para salafus soleh, yang tulus mereka dalam beribadah kepada Allah. Pasang telinga baik-baik. wal absar, pasang mata dengan baik, melihat, membaca, memperhatikan, mempelajari ilmu, dan juga hati. Buka lebar-lebar pintu hati kita agar kejahilan yang ada di dalam hati kita tersingkap, karena kita lahir dalam kondisi jahil. Maka tidak ada seorang anak Adam yang lahir langsung menjadi orang alim, tapi dia belajar dan belajar. Yatadarraj fi talabil ilm, bertahap dan bertahap. Malam yutqin fil usul, dia harus mempelajari pokok-pokok prinsip agamanya sebagai pedoman hidupnya, dari dasar-dasar agamanya, sehingga dia akan kokoh di atas manhaj, jalan yang Allah Ta'ala telah gariskan kepada umat Islam ini, ma'asyiral muslimin. Sehingga belajar ini perlu proses dengan bersabar, dengan ikhlas. Bersabar dan ikhlas dalam talabul ilm, sebagaimana Khidir menasehatkan kepada Nabiullah Musa, wasbir innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Maka Khidir mengingatkan kepada Musa, wahai Musa, kalau kamu ingin belajar kepada saya, maka ingat, innaka lan tastati'a ma'iyya sabra, kamu nanti tidak akan mampu untuk bersikap sabar. Ditanbih, karena memang mempelajari ilmu ialah dengan kunci sabar. Kalau kita mampu bersabar menghadapi rintangan dan ujian yang itu pahit rasanya, namun sesaat waktunya, maka kita akan mendapatkan manisnya ilmu. Kalau kita mampu bersabar sesaat, kita tidak menyesal selama-lamanya. Namun kalau kita gagal untuk bersabar menghadapi rintangan dan ujian menjadi seorang muslim yang berpegang teguh di atas ilmu, maka akan menyesal selama-lamanya. Dan kalau kita mampu sabar, maka kita akan jadi orang yang kokoh di atas agamanya. Bukankah orang-orang yang Allah jadikan imam dalam ilmu itu memiliki dua syarat, sebagaimana kata Syekhul Islam? Syarat yang pertama, sabar. Syarat yang kedua, yakin. Kata Syekhul Islam, wa bi sabri wal yaqini tunalu wilayatul wilayah. Tidak lain dengan sabar dan yakin, tunalu al-wilayah, akan diperoleh, yakni kepemimpinan. Kepemimpinan di dalam agama ialah sabar dan yakin. Ketika seorang berhasil menjadi seorang imam, pemimpin dalam agama, ialah sabar dan yakin. Allah katakan dalam Al-Quran, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Demikianlah kami jadikan minhum, dari mereka, a'immah, para imam-imam di dalam agama, imam dalam ketakwaan, imam teladan dalam ilmu dan amal, membimbing, yahduna bi amrina, yang mereka membimbing dengan syariat-syariat kami, hidayah kami, ilmu kami, lama sobaru, setelah mereka melakukan sabar. Sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan setelah mereka itu yakin. Sabar, yakin. Sabar di hari-hari menjelang dekatnya hari kiamat semakin berat. Sabar mendekati hari-hari dekatnya hari kiamat semakin berat ujiannya. Nah, Namun ketika mampu bersabar di atas ilmu, maka pahalanya sangat besar nilainya. Disebutkan dalam hadis Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun sahih. Nah, sayati ala nas ayyamus sabr, akan datang hari-hari di tengah manusia, hari-hari kesabaran, hari-hari penuh dengan kesabaran. Maka alladzina yatamassaku bisunnati bima antum alaih ajru khamsin. Pada hari itu orang-orang yang berpegang teguh memegang prinsip-prinsip agamaku yang kalian pegang, nilainya ajru khamsin, pahala 50 orang. Sahabat bertanya, minna minhum ya Rasulullah, 50 dari kami atau dari mereka? Bal minkum, bahkan pahala 50 dari kalangan kalian. Barakallahu fikum. Para sahabat dulu bersabar di dalam berdakwah menegakkan tauhid, diuji dengan disakiti, diusir, dibaikot, namun para sahabat kokoh di atas pendirian agamanya, prinsip-prinsip agamanya. Walaupun dibaikot 4 tahun, diembargo ekonominya, para sahabat Rasulullah SAW kokoh dalam berdakwah. Walaupun diusir dari kampung kelahirannya, harus berpindah ke tempat yang baru, yang dia harus menata kembali ekonominya, sampai ditimpa kefakiran, mereka sabar. Kesabaran menghadapi kefakiran yang menimpa para sahabat muhajirin dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Dan itulah pujian orang yang sabar. Namun justru kemudian dibalik itu semuanya, mereka mendapatkan gelar terbaik khairun nas, sebaik-baik manusia. Maka seorang thalibul ilm di dalam belajar mengamalkan agama butuh kesabaran. Di awal kali dia melangkahkan kakinya harus sabar. Di tengah dia menjalankan ilmunya harus sabar. Min awalihi ila akhirihi. Maka oleh karena itu sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, ini ujian yang mesti dihadapi. Akan lebih berat lagi sabar di saat menyampaikan ilmu. Sesungguhnya ini tingkatan yang lebih tinggi, karena ini tugas yang ditanggung oleh para nabi dan rasul pada asalnya. Tidak semua orang mampu untuk menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar. Kenapa? Karena banyak sebabnya. Kekokohan, keyakinan, kesabaran yang belum mapan di hatinya. Maka marilah kita menata kesabaran kita dalam thalabul ilm, selalu istiqomah di atas manhaj jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin hari semakin banyak ujian yang menerpa kita untuk harus bisa sabar. Namun ajru khamsin, pahala 50 dari kalangan sahabat yang memperjuangkan agama ini. Kalau kita di hari ini bersabar menegakkan ilmu, mengamalkan satu dalil, satu ayat demi ayat di tengah lingkungan masyarakat kita harus dihadapi dengan sabar, bukankah para sahabat, para tabi'in, para imam-imam kita, Imam Ahmad bin Hanbal, masyhur sebagai imam ahlus sunnah wal jamaah, sebagai salafnya kita, di saat para ulama terfitnah dengan fitnah Mu'tazilah meyakini keyakinan bahwa Quran itu makhluk, ucapan kufur. Maka Imam Ahmad tak kala diuji dengan berbagai macam terpaan yang menyakiti tubuhnya, dia bersabar. Nah, dia relakan jasadnya menjadi bulanan yang dilakukan oleh penguasanya. Dia bersabar. Para ulama menunggu. Pena di tangan, kertas siap menulis. Apa kata Imam Ahmad, kita tulis. Maka Imam Ahmad tetap mengatakan pada pendiriannya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran kalamullah khairu makhluk. Ujian sendirian. Banyak yang diuji, sakiti, dizalimi, namun menunggu kesabaran Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad mengatakan sebagaimana akidahnya Mu'tazilah, niscaya akan banyak orang terbawa fitnah Mu'tazilah. Namun alhamdulillah, Imam Ahmad sebagaimana tegarnya Abu Bakar As-Siddiq menghadapi gelombang badai fitnah orang-orang yang murtad dari agamanya, dia bersabar sebagai imam dan yakin dengan pertolongan Allah bahwa menegakkan hidayah bimbingan Rasul pasti menang, pasti dibela. Intansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian jujur mengamalkan, menegakkan perintah Allah, perintah Rasul, Allah akan kokohkan langkah kaki kalian, Allah akan menangkan kalian, dan Allah akan kokohkan langkah kalian. Walhamdulillah. Syiah Rafidhah yang ada di negeri Yaman, yang menggoncang kaum muslimin, menggoncang pemerintah kaum muslimin, Ahlu Sunnah, berhasil ditumbangkan dengan segala pertolongan Allah tentunya, yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kesungguh-sungguhan Ahlu Sunnah bertahan membela prinsip agamanya, dan itulah perjuangan sampai hari kiamat. Kalau kita jujur dan ikhlas dimanapun kita berada, Allah akan turunkan kemenangan. Namun justru yang kita khawatirkan ialah diri kita sendiri. Kalau dakwah, Allah sendiri yang akan menolong, tapi diri kita siapa yang menjamin kemenangannya? Kita tidak tahu. Maka banyaklah memohon kepada Allah Ta'ala sabat, istiqamah di atas jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita tidak bisa menjamin diri-diri kita, keselamatan diri kita hari ini atau hari esok, atau saat kita sakaratul maut. Yang ada ialah kita banyak memohon kepada Allah Ta'ala adalah kita husnul khatimah dengan apa yang kita lakukan, talabul ilm, duduk di majlis ilmu, apa yang kita lakukan menyampaikan ilmu, tidak lain ialah harapannya ialah mencapai tingkatan husnul khatimah, lalu kita pun dipanggil oleh Allah Ta'ala sebagai hamba yang diridhoi. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke dalam keridhaan Rabbmu. Fadkhuli ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maka kami ingatkan pada diri kami yang membacakan dan menyampaikan ilmu, dan juga kepada para hadirin, untuk kembali menata hati kita dalam talabul ilm, untuk selalu berusaha mengikhlaskan diri kepada Allah Ta'ala. Kita berharap apa yang kita lakukan sebagai penghapus dosa-dosa kita, langkah kaki kita akan menghapus dosa-dosa kita di dalam kita melakukan amal soleh. Karena Nabi bersabda, innal hasanat watbi'il sayyi'ah hasanah tamhuha, ikutilah kejelekan dengan kebaikan. niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, baik dosa yang ada di tangan kita, mata kita, hati kita, yang langsung kita tampakkan ataupun yang kita sembunyikan. Maka sesungguhnya kita sendiri yang tahu. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan semua ucapan kita, langkah kita, kan jadi sebab kita mendapatkan ampunan dan mati di atas tauhid, sehingga masuk ke dalam jannahnya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, rawahu Muslim. Siapa yang akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Demikian sebagai mukadimah pertemuan malam Sabtu ini insyaallah. Naam, sebelum kita melanjutkan materi, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma hamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.